Bismillah. Baik, sekarang kita masih lanjut pembahasan ilal waw diganti menjadi ya. Kemarin baru telah katakan pada berapa tempat? 10. Kita baru bahas baru dua? Baik. Kata penulis rahimahullah ta'ala, thalithuha, yang ketiga, itu tempat ketiga waw diganti menjadi ya. Antakuna aynan li jam'i sahihil lam. Antakuna aynan li jam'in sahihil lam. Dia berada di ain untuk jamak yang sahih lamnya. Dia berada di ain untuk jamak yang mana lamnya adalah bah huruf sahih. Berarti huruf ainnya adalah waw. Wa qablaha kasrah. Dan sebelumnya ada apa? Kasrah. Berarti sama lagi, kembali lagi. Intinya berarti waw terletak setelah kasrah. Itu sebenarnya jadinya. Cuman ini kan penjelasan apa? Tempat-tempat, karena beda tempatnya. Wahyati mufradihi imma mu'allah, dan dia di mufradnya kadang dia sudah diilal, sudah diubah ke dar jamanya. Dar jamanya diar, aslinya diwar. Hilah hiul, hiula, wahil, wahiyal, sama semua ini. Wadimah, wadiam, sama. Wakimah, wakiam, sama. Semuanya diganti menjadi apa ini? Semuanya diganti menjadi apa ini? Ya, kenapa? Satu saja alasannya, karena terletak setelah kasro. Apakah di mufradnya telah diilal kadar atau tidak seperti hilah? Kan tidak diilal. Nah, tidak di tadi ilal kemana ini? Memang sudah jadi apa? Ya, wasyadda hawaj bilwaw. Apaan itu? Hawaj. Ya, saya hawaj. Iya, kalau hawaj tidak ada syahidnya berarti. Kan maunya apa? Dia terletak setelah apa? Kasro. Saya dicetakan saya salah cetak. Wahiwat bilwawi fihaja. Dengan waw, apa arti hiwat? Ay fihaja. Berada dalam hajahnya. Ya, kebutuhannya. Wa imma syabiha bil mu'allah. Tadi itu ada dia mu'tallah. Dan itu dari dianggap syad yang tidak diubah. Wa imma syabiha bil mu'tallah. Atau dia serupa dengan yang diilal. Nah, dia tidak diilal tapi serupa dengan yang diilal. Sama juga. Wa hasakina bi syad ayyaliha fil jama' alif. Dengan syarat dia terletak pada jamaknya setelah alif. Dia terletak pada jamaknya setelah alif. Contohnya terletak alif setelah jamaknya, yaitu wawnya. Lihat. Kasaut jamanya sautun, kan tadi ilal tapi serupa. Saut seharusnya jamanya apa? Siwat, tapi jadinya apa? Siap, sama dengan kemarin siam, saum. Terletak setelah apa ini? Kasro. Waraut jadinya ria, seharusnya riwa. Jelas. Fa'in udimat il alif sohatil waw. Tapi kalau tidak ada alifnya, wawnya tidak diilal. Tapi syaratnya ini yang tidak diilal di mufradnya, ya tadi kan diilal pertama da, hila, dimah, itu memang sudah diubah ke alif atau iya. Kalau tidak diubah tetap sohi, terus setelahnya ada alif diubah ke ya. Tapi kalau setelahnya tidak ada alif maka sohi. Now kuz jadinya apa? Kiwazah. Kenapa ini tidak ada alifnya? Wasyadda dan yang gak syad siroh jama' saul. Kenapa dia gak syad ini? Karena dia ubah jadi ya, padahal tidak ada apa? Alif. Dia gak syad. Wakada in taharokat fi mufradihi. Demikian pula kalau pada mufradnya dia berharokat. Demikian pula kalau dalam mufradnya dia apa? Berharokat. Kan syaratnya tadi harus apa? Syaratnya tadi dia harus apa? Sukun. Kalau dia berharokat, enggak juga. Ya, enggak juga. Seperti tawil, jamannya apa? Tiwal. Sarunya apa? Tial, kan begitu. Tapi tidak diubah, kenapa ini? Padahal ada alifnya. Padahal ada alifnya ini. Apa ilahnya ini? Apa sebabnya? Kenapa tidak diubah? Karena sebelumnya ya wawnya apa? Berharokat di mufrotnya. Paham? Wasyaddal ilal fi qawli Unair Ibnu Zabban An-Nabhani At-Ta'i dan Syad pada ucapannya. Dianggap Syad pada ucapannya Unair Ibnu Zabban An-Nabhani At-Ta'i. Dia bilang apa? Tabayyana li anna al-qama'a tadallah wa anna izza ar-rijala tiyaluha. Ah. Seharusnya apa? Tiwaluha. Tapi dia bilang apa? Tiyaluha. Syat, kenapa? Tidak sesuai apa? Koeda, karena yang diubah ke ya itu harus di mufrotnya sukun. Ini kan ada alif tapi mufrotnya dia berharokat. Salah. Wa taslam al-waw aidon in illat lamu al-mufrad. Tadi kan syaratnya kan harus huruf lamnya adalah huruf sohi. Sekarang kata beliau dia di ilal juga. Apa beliau bilang dan selamat juga waw. Selamat juga wawnya kalau lamnya adalah huruf ilal dalam mufradnya. Kajam royan. Lihat lamnya huruf apa itu? Lamnya huruf apa? Illa wajau wajau fayuqal fihima riwa jiwa. Kenapa tidak diubah jadi kasro jadi ya? Karena dia berada di posisi apa? Lam, lamnya apa? Karena lamnya adalah huruf so huruf il illa. Tidak jadi, tidak jadi. Bikasril fa wa tasihil ain dengan kasro fa-nya tapi ainnya tetap sahih. Kenapa bisa tidak diubah menjadi ya? Li'alla yatawala fil jam'i fihima li'alla liyatawala fil jam'i ilalan, supaya tidak berturut-turut dalam jamak dua ilal. Karena dalam satu huruf itu satu ilal saja. Boleh dua kalau terpisah. Kalau bersambung hanya satu saja. Misalnya gini toh, rawa apa aslinya? Ulang dulu, lihat dulu. Rawa apa aslinya? Rawa apa aslinya? Tidak tahu tuh. Rawa apa aslinya nih? Rawa apa aslinya? Rawaya. Rawaya. Ini kan bisa terjadi dua ilal ini. Pertama waw berharokat kan? Sebelumnya pak fathah. Seharusnya diubah menjadi alif. Ya kan gini. Rawa. Rawaya. Rawaya. Paham? Seharusnya begitu kan? Paham? Dipaham ini? Atau antum mulai dari belakang supaya ini ya berharokat. Ya, sebelumnya fat ha diubah menjadi dua menjadi alif. Jadilah apa ro? Rawa. Kan begitu. Setelah itu ada waw berharokat. Sebelumnya fat ha diubah jadi alif. Jadinya enggak ada. Enggak ada dua ilal dalam satu kata. Kalau dia berada di mana? Kalau dia berturut-turut enggak ada. Boleh dua kalau terpisah. Boleh terjadi dua ilal dalam satu kata kalau apa? Terpisah. Kalau bersambung tidak boleh. Jelas ini kenapa dia diubah? Karena akan mengharuskan terjadi berapa? Dua ilal dalam satu kata itu pun yatawala. Apa artinya yatawala? Apa artinya yatawala? Berturut-turut. Paham gak ini? Tidak boleh. Jelas ya? Kenapa tidak ya? Sebenarnya seharusnya diganti tapi karena akan melanggar maka tidak boleh. Kemudian yang kata beliau rahmatullah ta'ala yaitu qalbul ain ya'an wa qalbul lam hamzah. Yaitu diubah ain menjadi ya dan diubah lamnya menjadi hamzah. Maka sekarang itu wawnya tetap yang akhirnya saja diubah menjadi apa? Hamzah. Paham kan? Satu ilal saja yang terjadi. Satu ilal saja. Selesai tempat yang keempat. Tempat ketiga, Robi Uhai tempat antakwa torofan Robi atan fasoida ba'da fathatin. Masya Allah. Nah, a'toitu wa zakkaitu wa mu'toyat wa muzakkaya wa muzakkiyat bisigot ismil maf'ul hamalul madil mazid ala mudarihi wa ismul maf'ul ala ismil fa'il. Ini masalah saudara. Ini kata akto akto. Akto. Apa aslinya ini akto? Akto. Apa aslinya? Kan akto. Akto. Paham kan? Akto. Paham aslinya? Bukan ya? Bukan apa? Bukan ya, tapi apa? Wow. Paham? Tapi kenapa kalau ini kan aktoa? Paham ya? Aktoa. Baik. Aktoa. Wow berharokat. Sebelumnya apa? Fathah. Diganti menjadi alif. Akto. Ditulis bengkok karena dia di atas tiga huruf. Kalau di bawah, kalau dia ke huruf ketiga, tulis lurus atau bengkok tergantung apa aslinya. Tapi kalau di atas tiga huruf, tidak ada pilihan lain. Semuanya bengkok. Semuanya ditulis apa? Bengkok. Ah, semua dari domir ropa mutaharik. Apa antum bilang? Atau itu? Apa? Atoi tu atau atoi atau tu? Kenapa bisa begitu? Di sini terjadi ilal, yaitu waw diganti menjadi ya. Sudah paham itu waw jadi ya? Jadi harus tahu dulu ini aslinya a atau. Baru ditahu. Oh, ternyata di sini adalah waw diganti ya. Paham Ahmad? Yakin Ahmad? Enggak. Yakin? Mubar? Yakin? Betul? Betul? Ini dia. Ini Masya Allah. Jadi kalau dia, tapi ingat, antaku atau ropan robiatan. Kalau dia berada di ujung, tapi keempat. Kenapa belum bilang keempat? Itu penting sekali itu. Karena kalau ketiga, belum tentu. Dia kembali kemana? Kembali kemana? Ke asal, bukan ke waw atau bukan diganti langsung jadi ya. Seperti gini, antum lihat. Da'a, apa antum bilang? Da'a, antum bilang apa? Da'a. Samuel antum berapa mutahari? Antum bilang apa? Kan kembali ke, tetap ke waw, enggak diganti menjadi apa? Iya, paham gak ini? Jelas kan? Itu maksudnya. Tapi kalau dia keempat, pasti jadi ya. Paham? Posisinya. Kalau dia kira berapa? Keempat. Fasoida atau yang penting lebih di atas empat. Artinya empat ke empat ke lima atau ke enam. Paham ini? Diganti ya. Iya. Ba'da fathatin walaupun dia terletak setelah fathah nau atau itu zakaitu padahal dari kata zakwa. Nah, zakaitu dari kata apa? Zakwa aslinya apa? Aslinya waw to ya? Waw. Mu'toyat. Aslinya? Mu'toyan. Aslinya? Mu'towan. Muzakkiyan. Muzakkayan. Aslinya? Sama. Bisi gotis minaf'ul. Salah harokat dicetakan saya. Belum bilang dengan bentuk isi maf'ul. Berarti di fatah sebelum terakhir. Cetakan saya muzakkiyan. Wahamalul madi al-mazid ala mudhari'ihi wasmul maf'ul ala ismil fa'il. Sama. Mereka bawa fi'il madi mazid di atas mudhari'nya dan isim maf'ul di atas isim fa'ilnya. Alhamdulillah. Iya. Jadi semuanya dibawa. Sebagaimana madi diubah menjadi ya, mudhari'nya dia ya. Paham ini? Isim maf'ulnya jadi ya. Isim fa'ilnya jadi iya. Jadi semuanya jadi isim ya. Jadi ya. Misalnya gini. Istofa. Apa aslinya ini? Istofa. Ini kelima. Istofa. Aslinya? Istofawa. Dari kata sopwa. Paham? Istofawa. Jadi istofa. Sama dengan domiropa mutahari? Istofa itu. Jadi kan film mudhari istofa? Istofa, jadi kan fi'il mudhari? Yastofi, jadi ya. Jadi kan isim maf'ul yastofi? Mustofa. Jadi kan isim fa'il? Mustofi, semuanya diganti menjadi ya. Padahal aslinya siapa? Aslinya siapa? Wow, jelas ini masalah. Masya Allah. Tapi ingat syaratnya itu, kalau dia berada di ujung keempat atau lebih. Masya Allah. Selesai. Khomisuha, yang kelima. Yang kelima, antakwa mutawassitoh. Dia berada di tengah. Kalau tadi di akhir, dia berada di tengah. Tapi itru kasrotin. Tapi masalahnya lagi sama. Terletak setelah apa? Kasro. Selesai masalah. Tadi kan terletak satu-satunya tempat tadi yang keempat. Terletak setelah fathah. Iya, ini malah terletak setelah apa? Kasro. Memang. Wahya sakinah mufrod. Mufroda. Dia sukun terus mufrod. Bedanya kalau yang di atas tadi jamak. Kalau ini apa? Mufrod. Kamizan. Aslinya? Mizan. Aslinya? Dari kata wazan. Jadi aslinya mizan? Miuzan. Iya. Berada di tengah tapi terletak setelah apa? Kasro. Wa miqat. Dari waktun. Miqat dari kata waktu. Berarti apa aslinya? Miuqat. Tapi dia terletak setelah apa? Kasro. Akhirnya diubah menjadi? Ya. Jelas. Fakhoroja siwan. Wahuwa wi'a'u syai. Keluar darinya adalah siwan. Dia adalah tempat sesuatu. Ah. Kenapa ini keluar? Kenapa tidak dibilang ini? Hah? Tidak berada di tengah. Iya kan? Tidak berada di tengah. Betul gak? Paham ini? Tadi kan syaratnya harus berada di mana? Di tengah kalau isi mufrad. Ya? Siwa. Gimana ini? Kata beliau li taharukil waw fihima. Beliau bilang karena wawnya di sini berharokat. Itu pelanggarannya. Tadi syaratnya harus apa? Harus apa? Sukun. Wanau ijliwad masdar dari ijlawada if Allah if awala. Paham? If awala ijlawada masdarnya apa? Ijliwad wahwa isra'ul ibel pisair, yaitu unta yang cepat jalannya. Ijliwad wahwa ta'alluq biunukil ba'ir bi qasdir ruku, yaitu dia bergantung di leher unta untuk menaikinya dengan tujuan menaikinya. Kenapa ini juga tidak diubah? Li'an al-waw fihima mukarroroh la mufrodah. Masya Allah. Karena waw di dalamnya adalah berulang, tidak mufrod. Berarti kita bisa pahami mufrod di situ tadi maksudnya apa? Satu wawnya. Paham gak ini? Paham ini? Bisa kita pahami? Tadi kita kira bahwa mufrod maksudnya isim mufrod. Nah, maksudnya dia ada waw di tengah setelah kasro, terus waunya sukun, terus waunya mufroda. Apa artinya waunya mufroda? Waunya cuma satu, tidak ada dua. Jelas ini? Jelas ini? Ini alhamdulillah, selesai. Sudah. Besok lagi. Soal yang keenam. Alhamdulillah.